بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حديث يدراه اللي تبات جدري كتاب حديث الأربعين حديثnya أبو العباس سهل ابن سعد السائلي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس وسنجد telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka orang itu pun berkata wahai Rasulullah tunjukkan padaku satu amalan apabila saya melakukannya Allah akan mencintaiku dan juga orang-orang pun akan mencintai saya. Faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Hendaknya engkau berlaku zuhud di dunia ini ataupun terhadap perkara dunia niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad bima 'indan nas. Demikian pula hendaknya engkau berlaku zuhud terhadap apa yang ada pada manusia yuhibbuka nas. Niscaya orang-orang pun akan mencintaimu. Hadithun Hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairu bi asanida hasanah. Disebutkan bahwasanya pada sanad hadis ini ada Khalid Al-Qurashi dikatakan bahwa beliau wadda. Wadda kadzab. Dan sebagian ulama yang mensahihkan ataupun menghasankan hadis ini seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. Dan kalimat izhad di dunia wa zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat di akhirat, dan wara tarku ma yadurruhu fil akhirah, wara adalah meninggalkan segala hal yang membahayakan di negeri akhirat. Nah, dan telah kita baca penjelasan ataupun fawaid yang berkaitan dengan hadis ini. Kemudian berikutnya al-hadis tsani wa tsalatsun, hadis yang ke-32 an Abi Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda la darara wa la dirar. La darara ay tidak boleh membuat satu bahaya yang membahayakan diri sendiri, wa la dirar dan juga tidak boleh membuat satu bahaya yang membahayakan orang lain. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah wa Dharqutni wa ghairuhuma musnada wa rawahu Malik bil Muwatta mursalan an Amr ibn Yahya an nabihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam mursala fa asqat Aba Sa'id walahu turuqun yuqawwi ba'daha ba'da. Naam. Hadis ini kata beliau diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan juga Al-Imam Ad-Dharqutni dan selainnya secara musnad. Secara musnad yang bersambung sanadnya secara zahir, dan diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta-nya secara mursal dari Amr Ibn Yahya dari ayahnya. Ayahnya ini tabi'i. Ya, dan mursal itu ma adhafahu tabi'i ila nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disandarkan oleh seorang tabi'i langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bin min duni dzikril wasithah, tanpa dia menyebutkan perantaranya. Itulah mursal. Nah, kata bil fas kata Aba Sa'id, maka dalam sanad ini dia menjatuhkan Aba Sa'id, tidak menyebutkan bahwasanya ada Abu Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala walahu turuqun yuqawi ba'daha ba'dha, dan hadis ini memiliki jalan-jalan yang lain selain dari jalan ini yang menguatkan antara sebagian dengan yang lainnya. Nah, sehingga hadis ini sudah menjadi satu kaidah, ya. Nah, dan dianggap kaidah ini adalah kaidah yang benar dengan adanya dalil-dalil yang lain yang semakna dengan apa yang terkandung dalam hadis ini, buat tidak boleh membuat suatu bahaya, ya. Mudarat, baik yang mudarat bahaya yang bisa membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Naam. Baik. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, boleh mengatakan, menjelaskan tentang hadis ini secara singkat, An-Nabi Sa'id Sa'ad ibn Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu, Abu Sa'id Sa'ad ibn Sinan, Sa'ad ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala la darara wa la dirar, thumma takallama al-muallif rahimahullah ala turqil hadith. Maksudnya Al-Imam An-Nawawi, nam qalu la darara ay anna ad-darara manfiyun syar'an, ay la darar, bahwasanya darar, bahaya itu dinafikan secara syar'i, wa la dirar ay mudarra, wal farqu bainahuma, dan perbedaan antara keduanya, la darar wa la dirar, kata beliau apa perbedaan keduanya, anna ad-darara yahsulu bila qasdin, la darara, ad-darar katanya terjadi tanpa ada maksud, tujuan, tanpa ada niat untuk melakukannya. Wad-dirar yahsul bi qasdin, kalau dirar ini suatu bahaya yang dibuat dengan secara sengaja. Fanafan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amrayn, maka Nabi alaihi salatu wasallam menafikan. Jadi ad-darar dirar, ad-darar bahaya tanpa disengaja. Naam, tanpa ada bila qasdin, tanpa dia ada maksud tujuan mau membahayakan ya terhadap dirinya ataupun orang lain. Tapi kalau dirar, dirar adalah suatu bahaya yang terjadi karena memang disengaja. Naam. Fanafan Nabi SAW al-amrain, maka Nabi SAW menafikan, mengingkari dua hal ini. Wad-dirar ashaddu min ad-darar, dirar lebih berbahaya daripada darar. Li'anna ad-dirar yahsulu qasdan, karena dirar ini terjadi karena memang diinginkan, dimaksudkan ya, supaya terjadi. Kama qulna, sebagaimana telah kami katakan. Misalu dzalik, contohnya kata beliau, lo anna insanan lahu jarun wa hadzal jar yasqi syajaratahu fayatasarrabu al-ma'u min asy-syajara ila baitil jar lakin bila qasdin. Contohnya kata beliau, seandainya seseorang memiliki tetangga, kemudian si tetangga ini yasqi syajaratahu, menyirami tanaman-tanamannya yang ada di sekitar rumahnya, fayatasarrabu al-ma' min asy-syajara ila baitil jar, kemudian air yang dia pakai menyiram tadi ya, untuk menyiram tanaman-tanamannya yang ada di sekitar rumahnya, ternyata merembes ya, merembes dan mengalir sampai ke rumahnya si tetangga bila qasdin, tanpa sengaja ya, tanpa sengaja, warubbama la ya'lamu bih, atau bahkan boleh jadi dia tidak mengetahuinya. Fal wajibu ayyuzala hadzal darar, maka yang wajib untuk segera dihilangkan darar bahaya tersebut. Idza alima bihi, jika dia mengetahuinya, walaupun dia tanpa sengaja mau membuat becek, mau membuat basah apa rumah tetangganya, itu darar namanya. Jadi la darar artinya tidak boleh membuat sesuatu bahaya, sesuatu yang merusak orang lain, walaupun itu tanpa disengaja. Kapan diketahui, maka harus segera dihentikan. Boleh contohkan, dia hanya sirami ya tanaman-tanamannya, ternyata airnya sampai ya meresap ke sebelah, meresap apa, meresap ke sebelah, maka kapan dia tahu, dia harus hentikan ya, walaupun maksudnya tadi yang dia mau sirami tanamannya dia sendiri, tetapi ternyata mungkin terlalu banyak, terlalu melimpah airnya, sehingga atau mungkin dia ya kurang teliti sehingga membahayakan yang di sebelah, maka kapan saja dia tahu, maka segera dia hentikan, karena Nabi katakan la darar, tidak boleh membuat satu bahaya. Walaupun dia tidak sengaja untuk membahayakan, tapi kapan dia tahu, segera dihentikan. Nah, wal wajibu ayyuzal hadza ad-darar idza 'alima bih. Maka yang wajib bagi orang tersebut untuk segera menghilangkan bahaya tersebut kapan saja dia mengetahuinya. Hatta law qala sahibus syajarah, walaupun seandainya si pemilik tanaman itu yang menyirami tanamannya tadi mengatakan, ana ma aqsudul mudarra, saya tidak memaksudkan untuk merembeskan air ini untuk membahayakan Anda. Naqulu lahu, maka kita katakan padanya, wa illam taqsud, walaupun engkau tidak ada maksud, tidak ada niat. Li'anna ad-darara manfiyun syar'an, karena bahaya darar tersebut dinafikan dalam syariat kita. Ya, walaupun Anda tidak sengaja, maka segera ya dihentikan. Wa amma ad-dirar, adapun dirar bahaya itu, fa innal jara yata'ammadu al-idrar, si tetangga sengaja, dia tahu kalau dia lakukan ini akan menyebabkan tetangganya mengalami gangguan. Dia tahu. Ya. Nah, fa innal jara yata'ammadu al-idrar, sesungguhnya si tetangga sengaja melakukan idrar, melakukan suatu hal yang membahayakan, yang merusak bijari terhadap tetangganya. Fa yatasarrabul ma ila baiti, sehingga air itu masuk meresap ya ke rumah tetangganya. Wa ma asbah dzalik, ataupun yang semisal dengan itu. Wa kullu hadza manfiun syan'an, seluruhnya dinafikan. Wa qad akhadha al ulama min hadza al hadits masail katsiran fi babil jiwari wa ghairihi, dan para ulama telah mengambil dari hadis ini beberapa permasalahan, itu fawaid yang begitu banyak yang berkaitan tentang hak-hak bertetangga dan selainnya. Nah, wa ma ahsana ayuraja al insanu 'alaiha ma dzakara ulama fi babis sulhi wa hukmil jiwar, dan betapa bagusnya seseorang untuk dia kembali itu memperhatikan hadis ini dan penjelasan para ulama ya yang berkaitan tentang permasalahan as-sulh, perdamaian, wa hukmul jiwar, dan juga hukum-hukum yang berkaitan ya dengan hak-hak dalam bertetangga. Ini apa makna singkat dari hadis ini? Jadi boleh mengatakan la darara wa la dirar, tidak boleh membuat bahaya kepada orang lain. Wala dirar, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dirar, dengan apa darar, la darar, yaitu bahaya yang tidak disengaja. Dirar, bahaya yang disengaja. Dua-duanya dinafikan. Yang pertama, kapan diketahui, segera dihentikan. Naam. Taib, Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.